الحمد لله والصلاة والسلام على آله وأصحابه من والاه ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تفسير سورة الطور وهي مكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم. طور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تؤسرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال الشهر والله دلما يرأيني يخصم تعالى Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bihadil umuril azimah, dengan perkara-perkara yang besar. Al-mustamilah alal hikamil jalilah, yang terkandung di dalamnya hikmah, hikmah yang mulia. Alal ba'ati wal jaza' alal ba'ati wal jaza' lil muttaqina wal mukadzibin. Tentang ini yang muksam alaihnya, tentang kebangkitan, tentang adanya pahala, ganjaran, balasan-balasan untuk orang-orang yang bertakwa, dan juga balasan ataupun ganjaran untuk orang-orang yang mendustakan. Faqsama bitur walahu dalik. Allah bersumpah demi bukit Gunung Tumnam, bukit Kursina, dan itu adalah hak hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Alladhi huwa al-jabal alladhi kallama Allahu alaihi nabiyahu Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam, yaitu jabal, gunung yang Allah mengajak bicara Nabi Musa di sana. Naam, alaihi salatu wassalam. Wa auha ilaihi ma auha min al-ahkam, dan Allah mewahyukan kepada beliau di tempat itu hukum-hukum yang Allah tetapkan, yang Allah wahyukan kepadanya. Wa fi dzalika minal minnah alaihi wa ala ummatihi, dan itu ya, di dalam peristiwa tersebut terdapatkan ini minnah, ada sebagian karunia, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beliau, juga untuk umatnya, karena beliau diutus hanya kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Ma huwa min ayatillahi al-azimah, yang di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Wa ni'amihi allati la yaqdiru 'ibadu laha 'ala 'adadin wa la tsaman, yang dan nikmat-nikmat Allah yang tidak ada satupun hamba-hamba Allah itu, manusia, yang bisa menghitung-hitungnya ataupun yang bisa menilainya. Qala qawlu wa kitabin maskur, ini nikmat yang di atas disebutkan dengan nikmat, nikmat agama, nikmat iman, nikmat diutusnya seorang rasul, nikmat turunnya kitab, itu nikmat yang tidak terhingga. Qala qawlu wa kitabin maskur yahtamil anna murada bihi al-lawh mahfuz, mungkin yang dimaksud dengan kitab al-masur itu lawh mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Alladhi kataballahu bihi kulla syai', yang Allah tuliskan di sana segala hal dari awal sampai akhir. Wa yahtamil, bisa jadi pula, anna murada bihi al-Quranul Karim, bisa jadi pula yang dimaksud dengannya adalah Al-Quran Al-Karim. Alladhi huwa afdalul kitab, afdalul kitab, yang merupakan kitab yang paling utama. Anzalahullahu muhtawiyan ala nabail awalin wal akhirin. Allah turunkan Al-Quran ini dalam keadaan dia di dalamnya terdapat berita-berita perkabaran tentang orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang berikutnya. Wa'ulumi sabiqina wal-lahiqin. Di dalamnya juga terdapat ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang-orang yang datang belakangan. Bahkan mungkin juga, wallahu a'lam, apakah mungkin ada di kalangan ulama mungkin juga, mungkin kita belum dapatkan maksud, bisa jadi juga kita memastur apa namanya kekuasaan Allah juga meliputi kitab-kitab yang tertulis. Nah, qala wallahu a'lam. Wa qawluhu wa fi riqqin, yani fi riqq ay waraqan, yani waraqan, yani daun lembar-lembaran, mansur ay maktubun mastur, yang tertulis, yang berbaris, artinya ada goresan-goresan di situ. Zahirun ghairu khafi, yang jelas tampak tidak tersembunyi. La tafahaluhu ala kulli aqilin basir. Nah, mungkin kembalikan ini ayat ini kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak tersembunyi keadaannya bagi orang-orang yang berakal lagi memiliki basirah, hati yang hidup. Qala qawluhu wa al-baitul ma'mur. Baitul ma'mur huwa al-bait alladhi fawqa samai as-sabi'ah. Rumah yang ini, bangunan yang ada di langit yang ketujuh yang dikatakan setentang dengan Ka'bah. Ini sejajar kalau cari garis lurus itu di atas Ka'bah itu adalah Baitul Ma'mur. Di atas Masjidil Haram itu adalah Baitul Ma'mur. Qala al-ma'mur mudal awqat bil malaikatil kiram. Yang ramai setiap waktu dengan malaikat-malaikat yang mulia. Alladhi yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malaik yata'abbaduna li rabbihi li rabbihim thumma la ya'uduna ilayhi ila yawmil qiyamah. Malaikat-malaikat tersebut memasuki Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70,000 malaikat. Beribadah mereka kepada Allah di dalamnya. Kemudian keluar, itu tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Diganti dengan malaikat yang lain. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah Rabbmu kecuali dia. Nah, wakilah innal baitul ma'mur huwa baitullahil haram. Ada juga yang berpendapat bahwa Baitul Ma'mur itu adalah Baitullah al-Haram, ini Makkah, Masjidil Haram. Al-Ma'mur bit-ta'ifin wal-musallin wal-zakirin kulla waqtin, yang selalu ramai selalu dipenuhi dengan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang salat, orang-orang yang selalu berzikir setiap waktu. Wabil wufudi ilaihi bil haji wal umrah, dan utusan-utusan yang datang kepadanya di musim-musim haji dan umrah. Kama aqsamallahu bihi fi qawlih, sebagaimana juga Allah berfirman tentang negeri ini, Allah dengan qawlih wa hadzal baladil amin. Nah, demi negeri yang aman sentosa ini. Wa haqiqun bi baitin afdhal buyutil ardh, dan sangat pantas bagi rumah yang merupakan rumah pertama, rumah ibadah pertama di muka bumi yang paling utama. Alladhi qasarahu bil hajj, yang dituju oleh seluruh umat manusia dengan haji, mengerjakan haji wal umrah. Ahadu arkanil Islam, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Wa mabanihil idham, pilar-pilar bangunan-bangunan Islam yang sangat agung. Allati la yatimmu illa biha, yang tidak sempurna keislaman itu kecuali dengannya. Wa huwa alladhi banahu Ibrahim wa Ismail, yaitu bangunan yang dibangun, didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa ja'alahu Allahu masabatan lin-nasi wa amna, yang Allah jadikan tempat tetap dan keamanan bagi kaum, bagi umat manusia. Ayyuqsimu Allahu bihi, sangat pantas haqiqun lahu, Hakikun bi'an, hakikun bi'an, yuksimallahu bi. Sangat-sangat pantas Allah bersumpah demi rumah tersebut. Artinya, kalau misalnya dimaksudkan itu bukan Baitul Ma'mur, itu adalah Baitullah, Baitul yang di Baitul Ma'mur di langit, itu juga layak karena demikian luas dan apa namanya besarnya, kemudian setiap saat selalu dipenuhi dengan malaikat yang beribadah kepada Allah. Nah, juga tidak masalah kalau misalnya yang dimaksud adalah Baitullah al-Haram, yang juga di dalamnya terdapat kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan dan kebesaran. Yubayyinu min azamatihi ma huwa lahiq bihi wa bihurmatihi. Dan Allah menjelaskan pula tentang keagungannya yang memang layak dan juga kehormatannya yang sangat pantas untuk dimilikinya. Qala was-saqfil marfu' ay as-sama', saqf ini atap yang ditinggikan. Allati ja'alaha Allahu saqfan lil makhluqat, yang Allah jadikan itu sebagai atap bagi seluruh makhluk. Wa banahu lil ardh, dan Allah dan bina'un lil ardh, sebagai kubah bagi bumi. Tastamiddu minha anwaruha, yang memancar darinya cahaya-cahayanya. Wa yaqtadi bi 'alamatiha wa manariha, atau wa yaqtadi bi 'alamatiha wa manariha, diambil, diikuti untuk dia menjadi petunjuk ini dengan tanda-tanda yang ada di langit dan manariha, cahaya-cahayanya. Wa yunzilullahu minhal matar war rahmah wa anwa'ir rizq, yang Allah turunkan dari langit ini, dari tempat yang tinggi ini, hujan dan rahmat serta berbagai rezeki yang lainnya. Qala wa qawluhu wal bahril masjur, masih sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, demi laut yang meluap, yang memluap, yang penuh melimpah. Ay al mamlu'ul ma'an, yang penuh dengan ma'an ar-na'am, air. Wa qad sajjarahu Allah, yang telah Allah luapkan. Wa mana'ahu min ay yafidha 'ala wajhi al-ardh, ya Allah larang, Allah halangi laut itu untuk meluap ke daratan. Nah, seperti itu penuhnya, menyinir demikian besarnya, itu tidak sampai. Nah, kecuali kalau ada hal-hal yang khusus, ya, mungkin tsunami dan atau sejenis itu. Ma'anna muqtadat tabi'ah ayyadum yarawajal ardh, padahal secara alami mestinya dengan banyaknya air yang demikian rupa, itu mestinya dia, nah, melimpah, meluap sampai ke daratan, menutupi daratan juga. Walakin hikmatuhu in qad yaqtabat ayyamna'ahu anil jarayan wal fayadhan, akan tetapi hikmah Allah melap memperhalang untuk mengalir seperti sungai mengalir ke daratan, dan fayadhan meluap menutupi nam sehingga sampai menutupi daratan. Liya'isha man ala wajhil ardi min anwa'il hayawan, supaya hidup di atas permukaan tanah itu, di daratan itu, berbagai jenis makhluk hidup. Nah, bahkan walaupun misalnya mungkin sebagian tempat itu lebih rendah dari permukaan air, masih bisa diakali untuk mereka terbendung, terhalang dari hempasan ombak ataupun luapan air laut. Dan wakila innal murad bil masjur al muqad alladhi yuqadu naran yawmal qiyamah, atau yuqidu naran yawmal qiyamah. Ada yang berpendapat bahwa enam wal bahril masjur, masjur al masjur artinya muqad, itu dinyalakan. Alladhi yuqidu naran yawmal qiyamah, yaitu dia menyebabkan bernyala menjadi kobaran api. Laut itu menjadi api, bukan lagi air. Fayasiru naran talabba, sehingga semuanya menjadi api yang bernyala-nyala. Mumtali'an ala azamatihi wa si'atihi min asnafil adad, yang penuh dengan begitu luas dan yakni besarnya laut, ya, tergabung kan semuanya bertemu satu sama lain, lautan yang lautan yang selatan negeri kita, lautan India, lautan Pasifik, Atlantik dan yang lainnya itu pun bergabung. Dan kemudian kalau di hari kiamat nanti disebutkan itu penuh dengan menjadi nyala api yang mendahsyat, min asnafil adab, dan dipenuhi dengan berbagai adab. Wala hadhihi al-asya' التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة طه. Semua yang disebutkan di atas Allah bersumpah dengannya, itu termasuk hal-hal yang menjadi dalil, yang menjadi bukti, merupakan sebagian ayat bukti atau dibangkitkannya orang namanya ini orang yang sudah mati. Walihada qala inna adaba rabbika lawaqi' ay la budda an yaqa wa la illahu wa hu waqila. Nah, benda-benda yang besar ini, makhluk-makhluk yang dahsyat, kejadian-kejadian yang luar biasa disebutkan dalam ayat-ayat ini, Allah jadi bersumpah dengannya, menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah dan pasti akan adanya hari kebangkitan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, inna adzaba rabbika lawaqi'i la budda an yaqa. Ini akan terjadi. Ucapannya memindahnya, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang pula yang mencegahnya. Yadfa ketika sudah terjadi, yamna ketika sebelum terjadi. Walianna qudratallahi ta'ala la yughalibuha mughalib wa la yafutuha harib. Karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, dan tidak ada satupun yang bisa luput darinya. Artinya walaupun dia berlari sejauh apapun, la yafutuha, tidak akan mungkin dia lolos dari kekuasaan Allah. Thumma dzakara wasfa dzalikal yaum alladzi yaqau fihi al-'adab fa qala yauma tamuru as-sama'u mawra. Kemudian Allah menyebutkan sifat tentang keadaan hari tersebut, di antara kedahsyatan hari tersebut yang ini terjadi adab di sana nanti. Fa qala yauma tamuru as-sama' mawra, ketika langit itu betul-betul berjalan. Aida durus sama watatarib, ini berputar dan dia bergetar. Watadumu harakatuha bin izyaj wa adami sukun, dan terus bergerak, terus bergerak dengan goncangan-goncangan dan tidak pernah diam sampai terbelah. Nah, watasiru jibalu saira, dan gunung-gunung itu berjalan seperti dalam ayat yang lain. Nah, maniyani tahsabuha jami jamilatan wahya tamurru marrasahab, padahal dia yamurru marrasahab, gunung-gunung itu berlari secepat awan. Ay tazulu min abakiniha, jadi gunung-gunung itu tercabut dari tempat-tempat dia berdiri. Watasiru kasairi sahab, dan berjalan berlari seperti larinya awan, berarti ini terbangnya awan saking ringannya. Nah, yaumannya yaumnya pun jibal kalainil mampus, seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ini gunung-gunung yang besarnya, yang dahsyatnya, yang tingginya, seberatnya seperti itu seperti kapas yang ditiup angin. Bagaimana dengan manusia? Nah, wayatulu watatuluna kal, kalainil mampus, kemudian mereka menjadi seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Wan watubitanan, watubatu zakna dalika hatta tasira mithlul hadza. Kemudian disebarkan setelah itu sehingga betul-betul menjadi seperti hadza, debu. Wadalika kulluhu li'azami haulin yaumil qiyamah. Hal itu adalah karena semua itu karena dahsyatnya kengerian yang terjadi pada hari kiamat nanti setelah ditiupkan sangkakala yang pertama. Ija. Dan ngerinya, menakutkannya semua perkara yang menggoncangkan ketika di hari tersebut. Tidak wazalazil, kegemparan dan menggoncangkan, wal muqallaqah, ya, membuat hati itu bergetar tidak tetap. Allati az'ajat hadhil ajram al'azimah, yang membuat benda-benda besar seperti gunung, langit-langit itu bergoncang. Bagaimana dengan manusia? Ya, wa tarannasa sukara wa mahum bisukara, kata Allah. Kamu lihat manusia itu terhuyung-huyung, tersempoyongan seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Nah, qala fa wailu yawma idzin lil mukallimatin jami'ah likulli 'uqubatin wa hazm wa 'adzab wa khaliquti, semua makna itu bisa diartikan itu kalimat yang menghimpun kesedihan dan rasa takut. Nah, ini wail. ثم ذكر سوسنا موصف المكذبين الذين استحقوا به الويل. Kemudian Allah terangkan tentang di antara sifat-sifat orang yang mereka itu pantas mendapatkan ancaman-ancaman tadi. Faqala alladziina hum fi khawdin yal'abun, yaitu orang-orang yang dahulunya mereka tenggelam dalam permainan-permainan. Ai khawdun fil batil, tenggelam dalam kebatilan. Wala'bin bihi, dan bermain-main dengan kebatilan tersebut. Fa'ulumuhum wa yahusuna wa huwa buhuthuhum bil ulumi dharra al mutadammina li takdzib bil haqq. Jadi ilmu mereka yang mereka bahas dan pembahasan mereka adalah ilmu-ilmu yang merugikan, yang terkandung di dalamnya sikap takdzib kepada al-haq, ini adanya pendustaan, mengingkari al-haq. Wa tasdiq bil batil, membenarkan kebatilan. Wa amaluhum a'malu ahli jahl wasafah wal la'an, sedangkan perbuatan-perbuatan mereka adalah seperti perbuatan orang-orang jahil, orang-orang yang safi, yang kurang akal dan senang bermain-main. Bi khilafi ma 'alaihi ahli tasdiq wal iman, lain halnya dengan orang-orang yang memiliki sikap tasdiq iman, yani minal ulumin nafiah, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membuat hati dan jiwa mereka semakin suci dan bersih. Wal a'mal shalihah, dan amalan-amalan yang saleh. Ala yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hari pada ketika mereka dipanggil dengan sebenarnya ke neraka jahannam. Ai yauma yud'aun, ditolak, digiring ilaiha daf'an, dengan sekaligus, walaupun mereka tidak mau, dia untuk melewati, misalnya dilemparkan ke dalam neraka. Wa yusaquna ilaiham sawqan anifan, mereka digiring ke jahanam itu dengan cara yang sawqan anifan, dengan cara yang kasar. Wa yujarruna ala wujuhihim, bahkan diseret di atas muka-muka mereka, disungkurkan ke apa mukanya, diseret ke dalam jahanam. Wa yuqalu lahum taubihan walauman, lalu dikatakan kepada mereka dengan dalam bentuk celaan dan ejekan, hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan, yang kamu ingkari, tidak pasti, tidak akan ada. Kan fal yauma dzuqu adzabal khuldi bim alladzi la yablughu qadruhu wa la yusafu amruhu. Nah, sekarang rasakanlah oleh azab yang kekal, yang tidak akan mungkin bisa kamu memperhitungkannya, mengira-ngira seberapa batasnya, dan tidak akan mungkin bisa kamu sifatkan tentang keadaannya, karena sangat dahsyatnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu dulu. Jadi Allah selalu seperti itu dalam ayat-ayat ini makiyah, untuk apa? Sebelum menjelaskan tentang kekuasaan, memberikan, membangkitkan ya ini yang mati, menerangkan tentang adabnya dan pahala yang diterima oleh mereka dan di akhirat, menunjukkan kekuasaan terhadap rububiyahnya. Kalau yang dari tidak ada, yang besar dan hebatnya, Allahu a'lam.